بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخواني في الدين رحمكم الله pada kesempatan ini kita masih membahas tentang penjelasan rukun iman dan kita masuk pada pembahasan rukun iman yang keenam yaitu iman terhadap takdir. Disebutkan oleh penulis di sini bahwa takdir dalam bahasa Arab juga disebut al-qadar, ya. Artinya adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala terhadap makhluk-makhluknya sesuai dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala dan hikmahnya. Jadi Allah Azza wa Jal telah menetapkan berbagai ketetapan terkait dengan makhluk-makhluknya. Tidak ada sesuatu pun dari makhluk-makhluk yang terlewat dari ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang dimaksud dengan takdir. Dan iman terhadap takdir merupakan salah satu rukun iman. Ini yang keenam, seperti dalam ayat Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya segala sesuatu kami ciptakannya dengan takdir. Dalam hadis Nabi SAW juga Nabi mengatakan wa antu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi, yaitu engkau beriman dengan takdir baiknya atau buruknya. Ikhwani fiddin rahimakumullah, sehingga iman terhadap takdir harus kita kuatkan dan juga kita mesti mengetahui lebih jauh terkait dengan iman terhadap takdir ini. Disebutkan dalam kitab ini bahwa iman terhadap takdir mencakup empat hal. Pertama, mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengetahui segala sesuatu, baik secara global maupun secara rinci, sejak dahulu dan selama-lamanya. Apakah itu terkait dengan perbuatan Allah sendiri atau terkait dengan hamba-hambanya, makhluk-makhluknya. Jadi tentu Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu, menetapkannya ya berdasarkan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sesuatu pun yang tercipta kecuali telah diketahui oleh Allah sebelumnya. Sehingga kita dalam keimanan terhadap takdir harus mengimani bahwa Allah telah mengetahui segala sesuatunya. Tidak ada yang luput dari pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dan juga di sini diingatkan jumlatan wa tafsila, baik secara global maupun secara rinci. Jadi sesuatu yang lembut sekalipun, sekecil apapun, diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang lepas dan luput dari pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, iman terhadap takdir juga mencakup bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menuliskan segala sesuatu tersebut di Al-Lauhul Mahfuz. Al-Lauhul Mahfuz, sehingga juga tidak ada yang luput dari catatan-catatan Allah Subhanahu wa taala. Telah ditulis sebelumnya akan terjadi demikian dan demikian. Terkait dengan kedua hal ini, yang pertama dan yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayatnya pada surat Al-Hajj ayat yang ke-70, "Alam ta'lam annallaha ya'lamu ma fis samawati wal ardi inna dhalika fi kitabin inna dhalika 'alallahi yasir." Tidakkah engkau mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang di langit dan di bumi? Inna dhalika fi kitab, sesungguhnya hal itu telah ada dalam kitab, yakni tercatat dalam Lauh Al-Mahfuz. Inna dhalika 'alallahi yasir, sesungguhnya hal itu bagi Allah mudah. Ya, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, sehingga bagi Allah Subhanahu wa taala semuanya itu mudah. Mungkin kalau kita dengan segala keterbatasan, ya segala sesuatu sulit bagi kita, ya. Yang mudah saja sulit bagi kita. Kecuali kalau Allah beri kita kemudahan. Namun semuanya bagi Allah Azza wa Jal mudah. Segala sesuatunya diketahui dan dicatat sesuai dengan yang diketahui Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ditegaskan pula dalam riwayat Muslim dari sahabat Abdullah bin Amr ibn al-As, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, yang mengatakan bahwa saya mendengar Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, kataballahu maqadira al-khalaiqi qabla an yakhluqa as-samawati wal arda bi 50 alf sana. Allah Subhanahu wa taala telah menuliskan takdir-takdir makhluk sebelum Allah menciptakan langit dan bumi dengan jarak 50.000 tahun. Ya, jadi sebelum diciptakannya langit bumi, dalam waktu yang jauh sebelum diciptakannya, sudah Allah tulis takdir-takdir makhluk tersebut. Ya. Jadi kita harus mengimani ini semuanya, bahwa semuanya telah diketahui oleh Allah Azza wa Jal, semuanya telah dicatat dalam Al-Lauhul Mahfuz. Yang ketiga dari kandungan iman terhadap takdir adalah al-iman bi anna jami'al kainat la takunu illa bi masyiatillahi ta'ala. Mengimani bahwa seluruh hal yang terjadi tidak terjadi kecuali dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sama saja terkait dengan perbuatan Allah sendiri atau perbuatan makhluknya. Jadi kita semua milik Allah, enggak mungkin terjadi sesuatu dalam kepemilikan Allah tanpa kehendaknya. Lepas dari kehendak Allah terjadi sesuatu, enggak mungkin. Ya, karena Allah Azza wa Jalla Maha Kuasa, tidak ada yang mampu menentangnya, tidak ada yang bisa melawannya. Maka tidak mungkin sesuatu terjadi dengan tiba-tiba tanpa dikehendaki Allah, padahal kita semua milik Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayatnya beberapa ayat ya terkait dengan ini, di antaranya kita sebutkan sebagian. Misal pada surat Ali Imran ayat yang ke-6, "Wallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha." Dialah Allah Azza wa Jalla yang membentuk kalian dalam rahim sebagaimana Allah kehendaki. Jadi kita mau seperti apa, mau laki-laki, mau perempuan, ya, mau seperti apa bentuk kita, Allah Subhanahu wa taala membentuk kita sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat An-Nisa Allah berfirman, "Walau syaa Allahu lasallatahum 'alaikum." Seandainya Allah berkehendak, Allah akan menguasakan mereka terhadap kalian. "Falaqatalukum," sehingga mereka akan memerangi kalian. Pada surat Al-An'am 112, "Walau syaa rabbuka ma fa'aluhu." Seandainya Rabbmu berkehendak, mereka tidak akan melakukannya. "Fadharhum ma yaftarun," maka biarkanlah dan biarkan apa yang mereka ada-adakan. Jadi ini semua dan masih banyak yang lain ya, ayat-ayat menunjukkan bahwa terjadinya sesuatu dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Yani kehendak kauniyah terkait dengan kejadian alamnya ya, dengan hikmah-hikmahnya Allah Subhanahu wa taala menghendaki terjadinya ini dan itu, menghendaki hidupnya seseorang, matinya seseorang, menghendaki sehatnya seseorang, sakitnya seseorang, menghendaki fulan seperti ini, fulan seperti itu, semuanya dengan kehendak Allah dan dengan tentunya hikmah-hikmah yang Allah Azza wa Jal telah tetapkan di balik itu semuanya. Yang keempat, termasuk iman dengan takdir, mengimani bahwa semua yang terjadi adalah bahwa kejadian-kejadian ini ciptaan Allah Azza wa Jal. Makhluk-makhluk dengan zatnya, dengan sifatnya, dengan gerakannya, itu adalah ciptaan Allah Azza wa Jal. Ya. Allah berfirman pada surat Az-Zumar 62, "Allahu khaliqu kulli syai." Allah Subhanahu wa taala pencipta segala sesuatu. Jadi semuanya ciptaan Allah. Kita ini ciptaan Allah. Ya, sifat-sifat yang ada pada diri kita, seorang itu dermawan, seorang itu sebaliknya mungkin kikir, seseorang itu menjadi seorang yang bijak atau seorang yang sebaliknya, sifat-sifat ini juga ciptaan Allah Azza wa Jal. Disebutkan pada surat Shafat ayat yang ke-96, "Wallahu khalaqakum bama ta'amalun," dan Allah yang menciptakan kalian serta yang kalian perbuat. Ya. Nah, ini semua seperti kita lihat berdasarkan ayat-ayat dan juga sebagiannya berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka semua kita harus imani. Ya. Satu hal yang wajib kita imani juga bahwa takdir-takdir ini adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam arti ya, ini secara global kita imani seperti ini ya, karena ayat hadis menunjukkan seperti ini. Tapi kita kan tidak mengetahui segala sesuatu yang terkait dengan kita sendiri kecuali setelah terjadi baru kita tahu. Sebelumnya kita tidak tahu. Ya, jadi apa yang disebutkan tadi dari keimanan-keimanan ya, secara global kita imani begitu. Ya. Dan kita yakin pula bahwa gak mungkin kita akan mengetahui yang akan terjadi dari takdir Allah kecuali dengan adanya berita dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak ada ya kita gak tahu. Ya, sehingga kita sibukkan dengan kita beramal. Disebutkan oleh penulis juga di sini, wal iman bil qadar ala ma wasafna la yunafi an yakuna lil 'abdi mashi'ah fi af'alihi. Iman terhadap takdir sebagaimana yang kami sebutkan tadi, kata penulis, tidak berarti menafikan atau menganggap tidak ada kehendak bagi hamba-hamba Allah pada perbuatan-perbuatan yang sifatnya itu dia punya kemampuan memilih. Ya, jadi jangan diyakini dengan keyakinan yang keliru berarti manusia enggak punya kehendak. Nah, ini juga keliru. Tapi tetap manusia juga punya kehendak, hanya saja kehendak manusia itu enggak mungkin lepas dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah menggariskan ini mau begini, mau begini. Ya, manusia kehendaknya sesuai dengan itu. Ya, enggak mungkin kemudian dia menyimpang dari yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala itu. Kita misalnya Allah sudah menghendaki kita mati pada tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian. Sudah Allah menghendaki itu. Ya. Enggak mungkin kita kemudian apa? Bisa lepas dari kehendak Allah tersebut. Saya mau mati 10 tahun lagi setelah itu. Ya, enggak bisa. Ya kan? Jadi kita enggak mungkin lepas dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Walaupun kita punya kehendak, kita ingin ini, ingin itu. Hanya saja tadi kita katakan enggak mungkin lepas dari kehendak Allah. Kita misalnya kita ingin pergi, ya kan, ke suatu tempat. Allah sudah menghendaki kita nanti kita akan pergi ke tempat ini dan itu. Ya, kita juga punya kehendak, ya, mengikuti kehendak itu nanti. Ya, kita akan menghendaki dan sesuai dengan yang Allah kehendaki. Gak mungkin kita akan apa, keluar dari itu sehingga kita ternyata tidak melakukannya padahal Allah sudah menghendaki terjadinya hal itu. Enggak mungkin. Ya. Kalau bab keinginan, ya, kita ingin dan ini dan itu, ya mungkin saja macam-macam keinginan kita. Tapi apa semua keinginan kita terjadi semua? Kan tidak. Kita ingin macam-macam. Keinginan manusia sangat bermacam-macam. Tapi sekali lagi, enggak semua keinginan kita terwujud. Nah, ini menunjukkan bahwa kita enggak akan lepas dari yang Allah kehendaki. Ya, kalau kita bisa lepas, wah, kita akan mendapatkan segala keinginan kita mungkin. Tapi nyatanya kita sama-sama tahu bahwa tidak selalu yang kita maukan terjadi. Justru terjadinya tidak sesuai dengan yang kita maukan. Ya, ada pula yang terjadi sesuai dengan yang kita maukan. Nah, sekali lagi ini menunjukkan bahwa ini berarti ya, semua yang kita lakukan tidak akan lepas dari yang Allah kehendaki. Disebutkan di dalam ayat-ayat Al-Quran, ayat-ayat yang menunjukkan bahwa manusia juga punya kehendak tadi. Misal ya, pada beberapa ayat di sini penulis menyebutkan ada dalam surat An-Naba 20:39 ya. Faman syaa'a attakhadha ila rabbih ma'aba. Ya. Ma'aba. Tempat kembali. Siapa yang menghendaki ia akan menjadikan menuju Rabb-nya tempat kembali. Tempat kembali menuju Rabb-nya. Di sini disebutkan man syaa'a, siapa yang mau. Nah, berarti manusia punya kemauan. Surat Al-Baqarah 223. Fatu halakakum annasyitum. Datangilah kebun kalian annasyitum di mana kalian menghendakinya. Ya. Jadi juga manusia punya kehendak dan seterusnya. Jadi ini semua menunjukkan seperti yang tadi kita sebutkan, manusia jangan dianggap bagaikan apa, daun yang ditiup angin, kemana angin berhembus, ke arah itulah daun itu menuju, tanpa dia punya kuasa sama sekali, kehendak sama sekali. Tidak seperti itu, ya. Kemudian juga secara wakil, secara kenyataan, kita sebagai manusia ini juga bisa membedakan antara macam-macam perbuatan kita. Ada perbuatan-perbuatan yang jelas, ya, kita maukan, walaupun kadang sesuai dengan kemauan kita, walaupun juga kadang tidak. Kita mau makan, ya kan? Jelas kita merasakan, ya, kita memang lapar mau makan. Kita mau pergi, jelas kita punya rencana, kita mau pergi. Ya, kita mau apa lagi? Membaca, kita mau menulis, ya kan? Jelas kita merasakan kita punya kemauan, kemudian kita melaksanakan. Namun juga macam yang lain dari perbuatan-perbuatan kita, kita juga menyadari kita nggak punya kuasa. Betul-betul nggak punya kuasa. Contohnya misalnya gemetar, ya kan? Ya misalnya kita di hadapan banyak orang, sementara kita tidak biasa di hadapan banyak orang dan kita bicara, itu kadang-kadang sudah kaki gemetar, nggak bisa ditahan, ya kan? Maunya kita berhenti, tapi nggak bisa berhenti. Ya. Nah, ini satu bukti bahwa di sana jelas ada perbuatan-perbuatan kita sendiri yang itu betul-betul di luar kehendak kita. Juga misalnya kita jatuh, ya kan? Ya, kita jatuh dari naudzubillah misal, semoga tidak, ya, dari tempat yang tinggi. Ya. Apa juga dengan kehendak kita? Nah, kalau dengan kehendak kita bisa bahaya, itu bisa bunuh diri kan berarti. Tapi misal dia ya jatuh tanpa disengaja, kan berarti bukan kehendak dia. Dalam proses jatuh misalnya dari tempat yang tinggi, dia menghendaki tidak jadi, ya nggak bisa juga, tetap jatuh. Ya. Dan lain-lain yang semakna dengan itu. Ini berarti jelas bahwa di sana memang ada perbuatan-perbuatan yang terjadi pada diri kita betul-betul di luar kehendak kita. Kita sakit misalnya. Kalau selalu sesuai dengan kehendak kita, ya mungkin enggak ada rumah sakit kan. Sedang sakit, sembuhlah. Sembuh semua, enggak ada yang sakit. Nyatanya yang enggak begitu. Nah, inilah kondisi yang nyata yang ada pada diri kita ini, menunjukkan seperti yang ada dalam ayat-ayat persis bahwa ya, kita manusia punya kehendak, tapi kehendak kita ini enggak lepas dari kehendak Allah Azza wa Jalla. Ya. Kadang yang kita kehendaki sesuai dengan kehendak Allah, kadang yang kita kehendaki enggak sesuai dengan yang Allah maukan. Sehingga mau enggak mau kita harus mengikuti kehendak Allah Subhanahu wa taala, baik kita sadari atau tidak. Nah, ini memang seperti itu, ya, kondisinya seperti itu. Allah Subhanahu wa taala juga telah menerangkan liman syaa'a minkum man yastaqim wa ma tasyauna illa ay yasha' Allahu rabbul alamin. Siapa di antara kalian yang berkehendak untuk yastaqim, istiqamah, dan tidaklah kalian berkehendak kecuali Allah Azza wa Jal rabbul alamin, rabb sekalian alam berkehendak. Ya. Kemudian setelah kita ketahui hal ini, bahwa kondisi bahwa manusia tidak bisa lepas dari takdir Allah Azza wa Jal, ini tidak boleh dijadikan alasan untuk bermaksiat. Baik maksiatnya itu melakukan perbuatan maksiat atau meninggalkan kewajiban. Sehingga tidak dibenarkan misal orang mengatakan, ketika ditegur, kenapa kamu nggak sholat? Ya, sudah takdir Allah kok. Ya, nggak bisa. Ya. kenapa kamu minum khamaran? Takdirnya begini memang. Ya, jadi tidak boleh meninggalkan perintah atau melakukan larangan Allah kemudian menjadikan takdir sebagai alasan. Ya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala mencela orang-orang musyrik dulu ketika alasannya begitu. Surat Al-An'am 148 Allah menceritakan orang musyrik ya dalam kesyirikannya mengatakan lau syaa Allah ma asyraqna wala aba'una. Seandainya Allah menghendaki ya kita enggak akan berbuat syirik. Dengan kata lain ya ini sudah kehendak Allah kami berbuat syirik ya. Ini sudah takdir Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan kadzalika kadzdzabal ladzina min qablihim hatta dzaqu ba'sana. Demikianlah orang-orang yang sebelum mereka mendustakan. Itu caranya mereka untuk enggak iman kepada nabi, kepada rasul, alasannya begitu. Kadzalika kadzdzabal ladzina min qablihim. Seperti itu caranya. Cari-cari alasan, ya kan? Sampai akhirnya mereka mendapatkan hukuman dari Allah Azza wa Jalla. Dihukum oleh Allah dan alasan itu enggak diterima. Jadi begitu pula kita. Na'udzubillah kalau kita berbuat kesalahan lalu cari-cari alasan dengan mengatakan ini takdir Allah. Nah, ini kita berarti menyerupai mereka orang-orang musyrik di kala itu dan Allah tetap akan mengazab kita na'udzubillah min dzalik ya. Pada dasarnya ya dia berhak mendapatkan azab itu. Jadi ini bukan alasan ya. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan pada surat An-Nisa ayat 165 bahwa Allah telah mengutus para rasul, rusulan mubasysyirin wa mungzirin. Para rasul yang mereka itu memberi kabar gembira dan memberi peringatan di alla yakuna lin-nasi 'alallahi hujjah ba'dar rusul. Supaya setelah datangnya para rasul, orang-orang tidak lagi punya alasan. Ya, wa kana Allahu 'azizan hakima, dan Allah Maha perkasa lagi Maha bijaksana. Ya. Nah, jadi Allah utus kalau ke umat ini ya Allah utus Nabi Muhammad, ya kan? Apa fungsinya? Di antara fungsinya adalah sehingga umat ini enggak punya alasan lagi. Enggak boleh mereka kemudian mengatakan ya kami enggak Islam. Ya. Kenapa ya alasan ini dan alasan itu? Enggak bisa. Allah sudah utus Nabi Muhammad, enggak ada lagi alasan enggak berislam. Ya. Begitu pula di umat-umat yang terdahulu. Umat Nabi Daud, Nabi Yunus, Nabi Ayub, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Nuh. Setelah datangnya para nabi, para rasul, mereka enggak bisa lagi beralasan, oh, kami enggak beriman karena ini, karena itu, enggak bisa. Ya, jadi enggak ada alasan. Setelah datangnya para nabi, para rasul. Nah, kalau ada orang boleh beralasan dengan takdir, ya sampai sekarang kalau begitu boleh beralasan dengan takdir dan enggak ada fungsi dari datangnya para rasul, ya kan? Sekarang bermaksiat gak memilih Islam, mengatakan ini sudah takdir Allah. Kalau ini dibenarkan, ya berarti datangnya para rasul itu gak fungsi sebagai hujjah. Berarti belum tertutup pintu mencari-cari alasan ini, belum tertutup. Padahal Allah sudah katakan dengan datangnya rasul sudah tutup, gak ada lagi alasan untuk menolak. Ya. Jadi kalau begitu, dengan ini datangnya Nabi kita Muhammad alaihissalam kepada umat ini berarti sudah tidak ada lagi alasan-alasan untuk tidak memeluk Islam, ya, dan juga termasuk alasan ini sudah takdir Allah, nggak bisa, nggak diterima itu. Kemudian yang ketiga dikatakan di sini bahwa Nabi SAW pernah bersabda dalam riwayat Bukhari dan Muslim, beliau katakan tidak seorang pun dari kalian kecuali telah dituliskan ditetapkan oleh Allah Azza wa Jal tempat duduknya kelak di surga atau di neraka. Ini masing-masing kita sudah tercatat ya, mau di surga mau di neraka itu sudah ada ketetapannya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka seseorang bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ala nattakil?" Wahai Rasulullah, kalau begitu tidakkah kita bersandar saja kepada ketetapan itu sudah? Enggak perlu kita beramal, sudah. Kalau memang tercatat sebagai penghuni surga ya sudah. Kalau tercatat sebagai penghuni neraka ya sudah, begitu juga. Ya. Akhirnya Nabi mengatakan, "La, jangan. Malu, kalian harus bekerja, berbuat. Ya, harus berbuat, harus beramal. Semua itu akan diberi kemudahan. Kemudahan kemana? Ketujuannya kelak. Dia sudah tertulis tujuannya ke neraka ya. Allah akan beri kemudahan untuk mengamalkan amalan penghuni neraka. Tertulis baginya tempatnya di surga. Allah akan mudahkan untuknya beramal yang amalannya menuju ke surga." Ya, kemudian Nabi membaca firman Allah, "Fa'amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra." Dan seterusnya. Nah, di sini coba kita perhatikan bagaimana nasihat Nabi. Jadi di zaman Nabi sendiri sempat terpikir oleh seseorang untuk bersandar dengan takdir. Seperti yang tadi kita baca ya kan, ala nattakil, kenapa kita enggak bersandar saja dengan takdir ya Rasulullah? Tapi kalian jangan. Kenapa jangan? Ya karena kita punya syariat ya, Allah mensyariatkan sholat, puasa dan lain-lain. Ya, kalau kita hanya bersandar, buat apa Allah turunkan syariat? Sudah, dibiarkan saja, nggak usah ada syariat. Tergantung mau jadi apa nanti. Nah, adanya syariat itu kan supaya diamalkan. Dan karena kita sekalipun sudah tertulis akhirnya mau kemana, tapi kan itu nggak tahu kita. Itu kan rahasia Allah. Itu finishnya itu kita nggak tahu. Nah, masa kita akan bergantung pada sesuatu yang kita nggak ketahui? Ya. Nah, justru seperti kata Nabi, itu urusan akhir kita nggak usah dipikirkan. Dalam arti, ya itu tadi rahasia Allah itu. Yang kita pikirkan itu adalah bagaimana kita beramal. Ya. Bagaimana kita beramal itu yang kita pikirkan. Sehingga ini yang insya Allah akan menghasilkan hasil yang baik. Karena kalau kita memang tercatat sebagai ahlul jannah, Allah akan mudahkan kita untuk beramal dengan amalan yang itu menuju ke sana. Ya. Nah, jadi fokus kita sebagai mukallaf ya pada amalan. Jangan menduga-duga mau di mana ya. Akhirnya sibuk menduga, enggak akan ketemu. Itu rahasia Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi i'malu, berbuatlah, beramallah, itu yang menjadi kesibukan kita. Dan alhamdulillah semoga maunya kita berbuat dengan perbuatan yang baik, semoga itu menjadi tanda bahwa kelak akhir kita adalah al-jannah. Ya, kita enggak memastikan karena kadang gambaran amal itu baik tapi hakikatnya enggak baik karena enggak ikhlas kan juga banyak ya. Tapi kita berharap. Kita berharap dengan kita mau sholat, kita mau puasa, kita mau talabul ilmi, kita mau mendalami Islam, kita mau konsekuen dengan ajaran Islam, semoga itu tanda kebaikan bagi kita. Nah, kalau kita bersandar pada takdir, akhirnya gak beramal, justru mungkin itu yang dipermudah untuk tidak beramal, sehingga akhirnya ya kesana, ke neraka, na'udzubillah min dzalik. Ya. Dan memang banyak orang-orang yang na'udzubillah seperti itu kondisinya ya. Kalau beramal buruk itu enteng sekali, gampang sekali beramal buruk. Suruh sholat, susahnya luar biasa. Padahal sholat itu ya berapa menit, ya. enggak ada susahnya. Enggak pakai modal juga sholat, ya. Kok susah sekali? Nah, kita khawatir kalau ada orang-orang yang seperti itu memang dimudahkan jalan ke sana. Ya, dan masing-masing subhanallah di dunia ini ya itu tadi, ya. Dirasakan oleh masing-masingnya. Yang biasa beramal baik, ya enteng rasanya beramal baik, dan ya beratnya karena kadang berperang dengan kemauan setan, ya. Beratnya itu karena berperang dengan kemauan setan. Tapi alhamdulillah secara umum ada semangat, keinginan kuat. Ya. Tapi sebagian yang lain ya luar biasa beratnya dalam beramal baik. Na'udzubillah min dzalik, kita khawatir kalau kondisinya seperti itu jangan-jangan akhirnya memang ke neraka. Tapi kita enggak bisa memastikan. Ya, selama kita di dunia tidak boleh dipastikan oleh kita yang berbuat baik pasti surga, yang berbuat buruk pasti neraka. Kita enggak boleh memastikan karena ini rahasia Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kecuali kalau nabi yang memberitahu dari Allah Subhanahu wa taala atau Allah yang memberitahu, misalnya Abu Lahab pasti neraka, itu sudah jelas Allah yang memberitahu, ya kan? Tabat yada Abi Lahab wa tab, sudah neraka. Ya. Nabi mengabarkan bahwa Umar di surga, Abu Bakar surga, sudah nabi yang mengabarkan. Tapi selain dari jalur wahyu, kita enggak bisa memastikan auto di dunia berbuat begini-begini buruk pasti masuk neraka, enggak boleh. Oh itu dia berbuat baik begini pasti masuk surga, enggak boleh. Ya. Kita hanya berharap bagi yang berbuat baik dan kita khawatir bagi yang berbuat buruk. Kepastiannya Allah yang tahu, ya. Kemudian juga masih kita membantah mereka yang beralasan dengan takdir dalam amal buruknya, ya. Bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hamba atau melarangnya, dan Allah Subhanahu wa taala tidak membebani kecuali sebatas kemampuannya. Ya. Dan ini kita sadari juga, ya. Allah Subhanahu wa taala membebani kita suatu hukum dan sesuai dengan kemampuan kita, sehingga yang kita memang enggak mampu ya, yang enggak dibebani hukum. Orang yang misalnya sakit, ya, harus puasa Ramadan, enggak bisa tidak puasa, harus puasa, enggak begitu. Ya, semampunya. Kalau memang enggak bisa di waktu Ramadan, di waktu yang lain ketika mampu. Kalau memang tidak mampu ya enggak usah puasa, tapi bayar fidyah. Ya. Sehingga kalau dikatakan bahwa seorang hamba itu terpaksa dengan takdir, ya berarti tidak sesuai dengan kemampuan. Kalau begitu, enggak ada yang mampu. Karena semuanya terpaksa dengan takdir. Termasuk dalam berbuat maksiat beralasan terpaksa dengan takdir. Nah, padahal ini secara kenyataan dia pun menyadari bahwa dia punya kemampuan untuk tidak melakukan perbuatan dosa itu. Ya, jadi sesungguhnya alasan-alasan seperti itu hanya untuk melegitimasi saja, untuk mengesahkan, ya, cari-cari alasan, padahal sebetulnya dia sendiri menyadari itu enggak sesuai. Ya. Kemudian juga di sini ada 6 bantahan ini, yang kita baru sampai ke 4, yang kelima yang tadi kita juga telah sebutkan bahwa takdir Allah itu suatu rahasia yang tersembunyi, ya. Tidak diketahui kecuali setelah terjadinya. Makanya enggak bisa beralasan dengan takdir. Dia ketika mau berbuat kan belum tahu akan terjadi perbuatan itu atau tidak. Ya, kan dia enggak tahu. Jadi enggak boleh beralasan dengan takdir untuk melakukan sesuatu yang haram. Kemudian juga dalam urusan-urusan duniawi saja, Misal ya kan, seorang kan punya pilihan juga. Misal disebutkan di sini ada seseorang mau pergi ke suatu tempat. Anggap kalau kita di sini seorang mau pergi ke Jakarta misalnya. Kalau kamu lewat jalur ini, jalur ini di situ jalannya jelek, gelap, dan banyak perampokan di jalan itu, sering terjadi perampokan. Kalau jalan yang satunya lagi, jalannya bagus, lancar, terang, aman. Iya. Kira-kira dia milih mana? Ya, jelas milih yang kedua ya kan. Tidak ada yang akan milih yang pertama dan dengan alasan ini sudah takdir saya milih yang pertama saja. Ya enggak mungkin. Itu enggak masuk akal, akan ditertawakan sama orang dan akan disalahkan sama orang. Kalau betul-betul dia lewat situ kemudian terjadi di tengah jalan dirampok. Apa kata orang? Ya salahmu sendiri. Sudah diberi pilihan jalan ini seperti ini, yang itu bagus, aman, malah kamu milih ini. Nah, ini seperti ini kan di dunia saja, urusan duniawi seperti ini. Nah, masa sekarang urusan agama. Sudah diberitahu ini kalau kamu taat, ya ini surga masuk ke sana kamu. Kalau kamu maksiat itu neraka. Lalu dia malah milih yang ke neraka itu dengan alasan ini takdir Allah. Ya enggak masuk akal. Ya, jadi tadi kita sebutkan ini semuanya bahwa beralasan dengan takdir untuk melakukan perbuatan maksiat itu alasan yang enggak diterima. Kalau ada orang misalnya telah di sini ada kisah disebutkan pada kisah Umar radhiyallahu anhu ya. Umar radhiyallahu anhu. Suatu saat di sini disebutkan bahwa Umar radhiyallahu anhu ingin menghukum seorang pencuri yang dengan perbuatannya itu dia telah berhak untuk mendapatkan hukuman potong tangan ya, karena tidak setiap pencurian dipotong tangannya ya. Seorang mencuri dipotong tangannya itu kalau sudah memang ada kriteria tertentu dalam perbuatannya tersebut. Nah, ini di zaman Umar orang ini sudah semestinya dihukum dengan potong tangan. Ternyata dia mengatakan apa kepada Umar? Tunggu sebentar wahai Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Saya ini kan mencuri dengan takdir Allah. Ngomong seperti ini kepada Umar. Ya. Umar juga seorang yang sangat cerdas, ya kan? Apa jawab Umar? Wa nahnu innama nabta'u biqadarillah. Saya juga motong tangan kamu dengan takdir Allah. Ya. Jadi tadi ini menunjukkan bahwa Umar enggak menerima alasan seperti itu. Ya, enggak bisa beralasan seperti itu. Jadi ini perbuatan yang tentunya tidak dibenarkan. Ya, seorang telah jelas jalannya, jalan kebaikannya, jalan keburukannya, sudah semuanya dipaparkan secara sangat-sangat terang sekali. Tinggal manusia memilih, ya, mau ini, mau itu. Ya. Dan masing-masing juga sudah dijelaskan apa akibat dari perbuatannya. Kalau milih ini yang baik, maka buahnya seperti ini dan seperti ini. Pada akhirnya masuk ke dalam surga. Kalau milih itu yang buruk, akan berakibat seperti ini dan akhirnya di neraka. Sudah jelas semuanya. Ya. Kemudian juga di sini perlu kita ketahui juga bahwa dulu Nabi juga pernah bersabda, "Idza jaa al-qadar fa'amsiku." Kalau berita tentang takdir ini datang kepadamu, maka kamu tahan diri. Dalam arti jangan pakai akal-akalan kita dalam membahas takdir ya. Karena akal kita kadang tidak mampu dalam memahami sesuatu, kadang juga tergoda oleh bisikan-bisikan syaitan, maka dari itu cukup kita membatasi dengan apa yang ada di Quran maupun hadis. Apa yang disebutkan kita imani, sudah, fokus kepada amal, serahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan iman dengan takdir ini akan membuahkan pertama al-i'timad 'ala Allah. Selalu kita akan bersandar kepada Allah ketika kita melakukan sesuatu, sekalipun kita sudah berbuat dengan segala kemampuan kita, segala sebab-sebab keberhasilan misalnya sudah kita tempuh. Namun seorang yang beriman dengan takdir akan tetap menyandarkan hasilnya kepada Allah. Nah, ini hal yang penting. Jadi iman terhadap takdir ini membuahkan tawakal yang tinggi kepada Allah. Beda dengan orang yang tidak iman dengan takdir, mungkin akan bertumpu kepada usahanya. Saya sudah begini, kemandirian, kemampuan, pengalaman, dan lain-lain. Tapi orang yang beriman dengan takdir akan mengatakan, apapun yang saya lakukan, seluas apapun ilmu saya, sekuat apapun kemampuan saya, sebanyak apapun pengalaman saya, kalau Allah tidak menghendaki, maka tidak akan terjadi. Sehingga dalam berbuat, dia akan selalu tawakal kepada Allah. Nah, ini buah yang sangat baik dalam kehidupan kita, disebabkan karena iman terhadap takdir Allah. Kemudian buah yang kedua, dengan iman terhadap takdir, seorang itu tidak akan bangga diri. Ya. Kalau seorang yang tidak iman dengan takdir, mungkin dia akan bangga diri. Nah, ini kan karena kemampuan saya, ini kan karena pengalaman saya, ya, ini karena kekuatan saya. Nah, ini karena ia tidak beriman dengan takdir, atau imannya lemah dengan takdir. Tapi orang yang iman terhadap takdir, ketika berhasil melakukan sesuatu, dia akan ingat, ya, bahwa ini adalah karunia Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan karena Allah, apapun kemampuan saya enggak akan saya dapatkan, begitu. Kemudian yang ketiga, buah dari iman terhadap takdir adalah kita akan mendapatkan ketenangan jiwa kita. Ya. Ketika dia kehilangan suatu yang dia sukai, akan kembali kepada takdir, sudah takdir Allah, ya. Dan dia akan berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dia akan mengimani semuanya ada hikmahnya. Ketika terjadi hal yang dia benci, juga dia pun ingat ini takdir Allah. Ya. Harus di sadari dan dia terima. Nah, makanya seorang mukmin seperti kata Nabi, kalau ditimpa yang menyenangkan dia bersyukur, ditimpa sesuatu yang dia enggak sukai, dia bersabar. Kok bisa seperti ini? Ya karena ia beriman dengan takdir. Kalau yang enggak beriman dengan takdir, ya akan dekat kepada tekanan-tekanan jiwa, ya kan? Dapat yang dia benci, dia akan gelisah. Kok ini yang dapat? Ya, mikir-mikir terus, menyalahkan dirinya, menyalahkan orang lain, cari kambing hitam, dan seterusnya. Tertekan akhirnya. Kehilangan sesuatu yang dia sukai juga sama. Akhirnya tertekan. Ya, bisa stres, ya kan? Karena akan mikir terus seperti itu. Tapi orang yang beriman dengan takdir, dia akan segera ingat, ya, kemudian membantu dia untuk bersabar, bahkan akan lapang dada ridho terhadap Allah Subhanahu wa taala. Tinggal dia mengharap, ya, di balik ini semuanya ada hikmahnya, ya, diharapkan kebaikan dari segala yang terjadi ini. Nah, ini tumakninah yang akan dirasakan oleh seorang yang beriman dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan masih banyak sekali tentunya buah dari iman terhadap takdir ini. Kemudian di sini sebagai penutup, beliau mengingatkan ada orang-orang yang menyimpang dalam bab takdir ini. Satu golongan yaitu golongan Jabriyah, istilahkan dengan golongan Jabriyah. Mereka ini adalah orang yang mengimani takdir tapi melampaui batas. Seperti apa melampaui batasnya? Dianggap manusia itu tidak punya kehendak sama sekali. Nah, ini sudah kita sebutkan tadi bahwa ini enggak benar. Manusia tetap punya kehendak. Kemudian golongan kedua yang disebut dengan golongan Qadariyah. Qadariyah ini artinya yang tidak beriman dengan takdir. Ya, tidak beriman dengan takdir. Ini juga tentu bertentangan dengan ayat dan hadis yang sangat banyak yang kita baca sebagiannya dalam pembahasan tadi. Nah, jadi kita jangan seperti Jabriyah, jangan seperti Qadariyah. Kita beriman dengan takdir sesuai dengan yang diterangkan oleh ayat-ayat maupun hadis-hadis Nabi SAW. Ya. Demikian kiranya terkait dengan iman terhadap takdir. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita, ya. Dan satu lagi, istilah iman terhadap takdir baik dan buruknya. Artinya buruk di sini terkait dengan diri kita, ya. Dalam arti misal sakit, ya. Sakit itu kan bagi kita buruk, ya kan? Ya, kita enggak bisa aktivitas, kita mau tidur susah, kita mau makan enggak enak, ya. Nah, ini maksud daripada takdir yang tidak baik, artinya bagi kita. Adapun secara keseluruhan tidak ada perbuatan Allah yang tidak baik. Ya, kita menilai tadi sakit sebagai contoh, ya. Bagi diri kita saat itu kita merasakan enggak enak. Tapi secara umum barangkali dengan sakit itu, ya, ternyata di sana banyak hikmah yang baik sekali yang kita belum tahu. Ternyata dengan sakit itu dosa kita terampuni. Ternyata dengan sakit itu kita menjadi sadar. Ternyata dengan sakit itu, ya, beberapa perbuatan yang tadinya mau kita lakukan dan buruk tercegah karena kita sakit, dan masih banyak lagi. Jadi tetap semua ketetapan Allah itu baik, ya. Semuanya baik, enggak ada yang buruk ketetapan Allah itu. Tadi kita katakan takdir yang buruk itu artinya kaitannya dengan diri kita pribadi ini. Ya, enggak enak makan, enggak enak tidur dan seterusnya, sakit, ya, merasakan sakit di fisik kita dan lainnya. Itu yang dimaksud, ya. Bukan perbuatan Allah itu buruk, bukan. Demikian yang bisa kita kaji pada malam hari ini, semoga bermanfaat. Allahumma shalli wa sallim. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.